jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji dia selama-lamanya, sebab pegang salib itu. Ku yakin bahwa Tuhan Kristus di salib itulah agung dan ajaib. Jadi baru, dan ku tetap pegang salib itu. Yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Pegang salib itu. Ku tetap pegang salib.